Mitra bisnis, Kwik Hyun Gi berpandangan, aksi demo buruh yang menutup jalan tol terkait tarik ulur besaran UMP dan pencabutan izin usaha hanya karena protes yang dilakukan oleh warga adalah contoh dari dianutnya faham liberalisasi oleh pemerintah di negeri ini. Menurut Kwik Hyun Gi, dalam faham liberal yang serba bebas, bisa dipastikan akan muncul fenomena survival of the fittest yang di Indonesia terjadi dalam wujud pertarungan bebas antara sektor usaha dengan para pekerja dan warga masyarakat, serta pemerintahnya nyaris tak berbuat apa-apa. Untuk melanjutkan bahasan atas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwik Hyun Gi. Pak Kwik, jika di era liberal aksi demo memang efektif menjadi alat pressure, apakah ini artinya sektor usaha tak bisa lagi mendapat kepastian? Oh iya, jelas. Memang nggak bisa. Memang nggak bisa. Kan autopilot. Autopilot kan gitu. Autopilot itu kan waktu mendarat, kalau kena angin samping, tek, terus dia punya mekanisme yang mengimbangi. Kena angin kanan sebelum nabrak sayapnya, waktu mendarat diimbangi lagi, gitu kan. Nah sekarang juga dong, autopilot kok. Jadi ketika digencet, dia ngamuk, nah mengimbangi. Gitu. Lantas, bagaimana para pengusaha bisa tenang menjalankan usahanya di tanah air, Pak Kwik? Oh, masih bisa, oleh karena yang diminta oleh buruh, itu kan tidak seberapa. Jadi, Bapak melihat masih ada hal lain yang belum terungkap secara jelas dalam masalah ini? Oh iya, yang diminta oleh buruh begini, ya itu tidak ada yang membuka sih. Jadi, kita kalau ada perusahaan itu kan punya hasil penjualan, omset istilahnya. Perolehannya dia dari menjual berapa itu kan bisa dipecah-pecah. Itu terdiri dari laba berapa persen, bahan baku berapa persen, bla bla bla bla, tenaga kerja berapa persen. Kalau tenaga kerjanya dinaikkan, yang lain tetap, berarti labanya pengusaha yang turun dikit, tapi tidak rugi, tidak impas. Tapi Pak Kwik, bukankah kita tidak bisa menyamaratakan semua sektor usaha punya kekuatan yang sama? Sama sekali tidak. Perusahaan tertentu mungkin bisa rugi, bang. Tergantung strukturnya bagaimana. Strukturnya itu bagaimana? Mereka cuma mani begini, ini bisa ditutup, tapi tidak mengemukakan angka. Nah, setelah tidak mengemukakan angka, mengeluh-mengeluh, nyatanya kok kaya terus, gitu. Kemakmuran mereka juga tidak mundur. Hidupnya enak terus, rumahnya besar terus, gitu kan. Demikian Kwik Hyun Gi, saya Kiki Wijaya.